Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majelis ini dengan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, dan dimudahkannya kita di dalam melangkah untuk bermajelis. Dan kita pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita mempelajari syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala, di mana pada pertemuan sebelumnya, kira-kira mungkin 2 pekan yang lalu, kita telah menyelesaikan penjelasan beliau hafizahullah taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Harapannya itu semua menjadi tambahan ilmu, pengingat, dan begitu pula fawaid dan penambah keyakinan kita, bertambah kokohnya kita dalam berkeyakinan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaikh hafizahullah taala setelah penjelasan terhadap hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tersebut, terdapat padanya soal dan jawab, tanya dan jawab, pertanyaan dilontarkan kepada beliau dan kemudian beliau menjawab. Namun sebelum kita masuk pada tanya jawab, ya, tanya jawab di sini dari Asy-Syaikh hafizahullah taala, sebelum itu, nam, diminta mungkin beberapa orang bisa menyebutkan faedah di pelajaran sebelum ini. Apa faedah yang dapat kita ambil di pelajaran sebelumnya? Kira-kira mungkin 2 minggu, 2 pekan yang lalu, Sabtu, 2 pekan yang lalu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan faedah? 1 orang, 1 faedah. Cukup. 2, ahsan. Bisa lebih, lebih bagus lagi. Nam hat faedah. Man Reza. apa jalan untuk menang melawan kaum kufar dan musyrikin dalam berperang. Untuk menyebutkan faedah sudah dibantu dengan pertanyaan. Anta ajib. Bagaimana jalannya untuk bisa menang melawan musuh dalam berperang? Kanza. Takun kanzan. Jadilah engkau sebagai simpanan ilmu. Katabta? Ditulis faedahnya. Fadal, ajib. Apa yang terakhir? Menyiapkan materi. Menyiapkan persiapan materi dan kemampuan. Setelah dia iman yang jujur, ikhlas, bertamasuk dengan Alkitab dan Sunnah, dan kemudian dia bersiap-siap melatih persiapan secara materi, kemampuan dan lain sebagainya. Apa dalilnya bahwasannya dengan ini kita akan menang dalam memerangi kaum musyrikin? Ini faedah kedua. Dan Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dalam penjelasannya, Mubarak. Iqra al-ayah. Habibta al-fath. Walau qatalakum. Sebelahnya. Al-ayah ba'daha. Ahsan tabarakallahu fiik. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasiran sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdilan. Ahsantum barakallahu fiikum. Alhamdulillah ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sempurnanya pelajaran kita terhadap secara hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullahu Ta'ala. Ini merupakan kenikmatan dari Allah, kita bisa mempelajari sebuah pembahasan dari seorang ulama sampai selesai. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. setidaknya ini berlangsung sekitar 30 kali pertemuan, membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita dapati banyak fawaid dari beliau dan faedah dari ulama yang lainnya. Nafa'allahu bihim al-muslimin wa talaba wal ikhwan jami'an. Berikutnya kita masuk pada tanya jawab. Pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau kemudian dijawab oleh beliau, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala. Soal pertama, pertanyaan yang pertama yang diajukan kepada beliau. Ditanyakan kepada beliau, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan wa baraka fi ilmikum. Yaqulu as-sa'il, fadilatal syaikh, ما حكم الشرع في من يجلس في مركز علم ليطلب العلم دون عمل مما يؤدي به إلى سؤال الناس مع العلم أن حجته في ترك العمل هو طلب العلم. سؤال مهم, سؤال yang penting di sini. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah berbuat baik kepada anda dan semoga Allah membalas anda dengan kebaikan dan semoga Allah memberkahi ilmu anda. Yaqulu as-sa'il, sang penanya berkata, fadilatal syaikh, wahai syekh yang mulia, apa hukum syariat tentang orang yang duduk di markaz ilmu, di ma'had, ataupun yang lainnya, markaz ilmu, liyatrubal ilma, untuk menuntut ilmu. Apa hukum syariat tentang orang yang duduk, tinggal di markaz ilmu, ma'had, markiz, atau dar, hadis, dan yang lainnya, untuk mempelajari ilmu duna amal, tanpa bekerja. Dia belajar tanpa bekerja. Yang itu membuat ia meminta-minta kepada manusia. Belajar di markaz ilmu tapi tidak kerja. Dengan itu mengantarkan orang tersebut terhadap perbuatan minta-minta. Dan diketahui bahwasanya hujjah orang tersebut ketika meninggalkan pekerjaan, enggak bekerja, hujahnya dia adalah bahwasannya dia sedang bertolabul ilm, sedang menuntut ilmu. Bagaimana hukum syariat tentang orang yang belajar dan tidak bekerja sehingga dia pun akhirnya meminta-minta kepada orang lain? Alasannya apa? Alasannya dia sedang belajar ilmu. Nah. Al-jawab, Asy-Syaikh hafizahullah taala menjawab, "Hadza yarji' ila niyyatihi." Ini kembali kepada niatnya. Nanti dari pertanyaan ini penting bekal buat kita dan siapapun yang ingin belajar terlebih ke luar negeri. ke Hijaz, Makkah, Madinah, ataupun negeri Saudi Arabia, ataupun ke Yaman, dan markiz ilmu yang lainnya. Hadza yarji' ila niyatihi, itu kembali kepada niatnya. In kanat inqata'at bihi al-asbab wa la yastati'u an ya'kula min kasbi yadihi wa hunaka man yakfihi fa narju lahu 'udran. Kalau sebab-sebab terputus untuk mendapatkan penghasilan terputus darinya, artinya dia enggak punya jalan untuk mendapatkan penghasilan. Naam. Wala yastati an ya'kula min kasbi yadihi. Enggak mampu dia untuk makan dari hasil tangannya. Dari hasil tangannya. Dan di sana ada orang yang mencukupi dia. Maka yang seperti ini, narju lahu udhran, kami berharap bagi dia ada uzur. Ada uzur. Lakin yang bagi lil mu'min ayyakuna afifan nazihan. Namun yang patut bagi seorang mukmin itu menjadi orang yang afif, nazih, yang menjaga kehormatan dirinya dan terbersihkan dari hal-hal tersebut. Contoh misalkan para talabah yang belajar mungkin pada usia-usia kecil, masih umur SD ataupun seumuran mutawasithah tingkat SMP. Nah, yang usia mereka ini kebanyakannya belum waktunya untuk mencari penghasilan. Terlebih ma'ahid ahli sunnah wal jamaah kebanyakannya mungkin di negeri ini memberikan peraturan, misalkan santri tidak boleh bekerja di ma'had, fokus belajar untuk tingkat MTT dan tingkat MTQ misalkan. Gak boleh bawa jualan ke ma'had, jualan sama temennya misalkan pensil atau apa. Biar apa? Biar fokus. Nanti tingkatan setelah itu, terkadang sebagian teman-teman kita bahkan dahulu di ma'had, orang-orang usia 17 tahun ke atas, 20 tahun, terkadang orang tuanya gak ada, dia berangkat ke ma'had sendirian. Butuh dia untuk apa? Membekali dirinya. Di sela-sela waktu senggangnya dia bekerja di Maksof, misalkan membantu di Maksof, atau ada pekerjaan yang lain dia ikut di situ, dapat penghasilan dari situ, dia pakai bekal untuk belajar, beli kitab. Nah, adapun seusia kalian seperti ini, alhamdulillah masih ada yang mencukupkan kalian. Naam. Maka sepatutnya bagi seorang mukmin itu menjadi orang yang afif, menjaga kehormatan dirinya, nazih. Namun perhatikan kalian para thalabah, jangan sampai belajar di pondok karena uang saku orang tua. Supaya lancar uang sakunya, ya wis, saya nurut belajar di pondok. Kalau enggak belajar di pondok, diputus sama orang tuanya uang sakunya. Yang seharusnya 5.000 per hari, misalkan, karena enggak mondok, enggak dapat sama sekali. Ya wis bi, aku mondok. Aku belajar di pondok. Jangan sampai seperti itu. Yarji' ila niyatihi, kembali kepada niatnya masing-masing. Belajarnya itu pengen dapat uang atau pengen dapat ilmu. Ya haris ala alla yakula illa min kasbi yaminih. Dia bersungguh-sungguh untuk tidak makan kecuali dari penghasilan tangannya sendiri. Fa inna as-salafa kanu yataqarrabuna fi talabil ilmi. فَكُلُّ وَاحِدٍ يَكْفُلُ نَفْسَهُ مَا أَحَدٌ يَكْفُلُهُ. Karena salaf dahulu, mereka ini mengasingkan diri ketika talabul ilm. Sengaja dirinya ini diasingkan. Enggak pengen orang tahu. Dia sedang kemana, sedang merantau kemana, belajar kemana, rihlah kemana. Tidak ada seorang pun yang menanggung kebutuhan dirinya. Setiap orang menanggung dirinya sendiri. Gak punya uang? Ya. Kadang menahan laparnya. Atau dia bekerja. وَيَرْفُضُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا وَلَوْ عُرِضَ عَلَيْهِ. Bahkan sampai sikap menolak untuk menerima apa yang datang dari manusia. Dikasih misalkan, ini buat kamu bekal. Sebagian salaf menolak, enggak mau menerima itu. Nah, hadza ma'rufun, ini perkara yang ma'ruf. Ila an ansha'a ba'dul hukami al-madarisa. Ini perkara yang ma'ruf sampai masa di mana sebagian pemerintah itu membuat madaris. Madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, ataupun jamiah-jamiah, universitas. Faqalu, mereka berkata, al-an kufilal ilm, sekarang ilmu ditanggung. Ya, dapat yang namanya apa? Muka. Mukafa'ah, dikasih beasiswa, pulang pergi, ditanggung, dikasih fasilitas, tempat nginap, luar biasa, ya. Li'annahu ansha'at madarisa wa kufila tullabul ilmi. Ucapan sekarang ilmu ditanggung, ditanggung kebutuhannya. Kenapa? Karena didirikanlah madrasah-madrasah ketika itu. Dan para talibul ilm ditanggung kebutuhannya. Nah, maka kata beliau hafizahullah, kanu tullab ilmin ahrar, dahulu salaf itu mereka para talibul ilm yang ahrar, yang merdeka, enggak terikat dengan keinginan-keinginan upah. Syurafa nuzaha, orang-orang mulia, nuzaha yang terbersihkan. Walihada barakallahu fi ulumihim, oleh karena ini Allah memberkahi ilmu mereka. Naam. Fenomena sekarang ini sangat disayangkan. Ihsan, perbuatan baik. Pemerintah kaum muslimin, terlebih di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, niat baik mereka untuk tidak merepotkan para pelajar penuntut ilmu, sehingga mereka kasih hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, ternyata dijadikan bahan untuk mengiming-iming orang lain. Yang dipamerkan apa? Wah, di sana per bulan dikasih sekian real. Kamarnya satu orang sendiri. Apalagi kalau S2, S1, S3 misalkan. Nah, sekarang kita saksikan banyak seperti itu. Bukan yang ditunjukkan tuh pelajarannya ini. Semangat antum belajar di sana. Tempatnya para ulama begini begitu. Nah, terlebih mereka para hizbiyyin seperti itu. Nah, nanti kita akan bacakan di sini keterangan Asy-Syaikh hafizahullahu taala. Wa nabagha fihim an-nawabigh amsal jibal. Dan muncullah dari para ulama salaf tersebut orang-orang yang istimewa, seperti gunung-gunung yang kokoh. Haula alladzina nabagu, orang-orang tersebut yang menjadi orang-orang istimewa, misal Ibnu Ma'in, seperti Yahya bin Ma'in, sahabatnya Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa Abdurrahman ibn Mahdi, seperti seorang ulama salaf Abdurrahman bin Mahdi, wa Yahya bin Sa'id al-Qattan, wa Ahmad bin Hanbal, wa Waqi' ibn al-Jarrah, wa Muhammad bin Idris al-Syafi'i, wal Bukhari, wa Muslim. Naam. Ini mereka yang kehidupannya ketika talabul ilmi itu menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk mencukupi dirinya sendiri. Haula'i makanu 'alatan yatakaffafuna an-nas min ajli talabil ilm. Mereka ini bukan orang-orang yang melarat, yang kemudian berusaha mencukupkan dirinya dengan manusia. Kesana kemari minta kepada si fulan, saya sedang belajar ilmu, tolong penuhi kebutuhan saya ke fulan, begini begitu. Naam. Min ajli talabil ilm. Kanu yakfuluna anfusahum. Mereka ini menanggung kebutuhan dirinya sendiri. Wa Ahmad hajja ma'a Ibnu Ma'in. Suatu ketika Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berhaji bersama Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Wa kana min niyyatihima an yadhhaba ba'da al-hajj ila San'a. Di antara niat kedua orang ini, dua imam ini, yaitu setelah mereka berhaji, mereka akan pergi ke Son'a, ke Yaman. Liya'khudhal ilma min Abdul Razzaq, untuk mengambil ilmu dari Abdul Razzaq ibn Hammam As-Son'ani. Fawafaqa anna Abdul Razzaqi حج في هذا العام ولقياه في مكة. Ternyata tiba-tiba ketemu di Mekah. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal bertemu Abdul Razzaq di Mekah. Belum pergi ke Son'a, sudah ketemu duluan di Mekah. Qala Yahya bin Ma'in lil Imam Ahmad, berkata Yahya bin Ma'in kepada Imam Ahmad rahimahumullah, hadza Abdul Razzaq qad hadara fala da'iya lirihlati ila Sun'a. Ini sudah ada Abdul Razzaq. Naam. Qad hadara, dia telah hadir, maka kita enggak butuh pergi ke Sun'a. Enggak perlu lagi pergi ke Son'a. Cukup di sini ketemu. Bisa ketemu sama Abdul Razzaq. Apa jawaban Imam Ahmad? Qala ana nawaitu an adhhaba ila Son'a. La ughayyiru niyyati. Aku sudah berniat untuk pergi ke Son'a. Aku tidak akan merubah niatku. Nah, ini Imam Ahmad rahimahullah. Atau kama qal. Thumma dhahaba ila Son'a li talabil ilm. Pergilah mereka berdua ke Son'a untuk menimba ilmu. Kenapa mereka tetap melanjutkan rehlahnya ke Son'a? Kenapa tidak mereka batasi saja di Mekah, selesai? Bertemu Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, li'annahuma ya'lamani annal malaikata tada'u ajanihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Karena dua ulama ini tahu bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya pada seorang talibul ilmi. Ini pun merupakan tasliyah, hiburan bagi kita yang belajar, kadang tertimpa, turun semangat, dan yang lainnya. Ini hiburan bagi kita semua. Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi. Para malaikat meletakkan sayap mereka pada seorang talibul ilmi. Ridhan bima yasna', karena meridai apa yang mereka kerjakan. Fala yuridu Ahmad ay yakhsar atau ay yakhsira hadhihi al-maziyah 'inayatun rabbaniyah. Imam Ahmad rahimahullah enggak pengin ketinggalan dengan maziyah ini, dengan keutamaan ini. Ini merupakan perhatian yang rabbani, kata Syekh Rabi. Tahu hadisnya dan diharapkan mendapatkan keutamaan itu oleh beliau, Imam Ahmad. Nah, masih belum selesai kisah beliau ketika ke Son'a. La yuridu ayyafqudaha. Beliau rahimahullah tidak ketinggalan dengan keutamaan ini. Ketika di tengah-tengah talabul ilminya, nafada alaihi zaduhu intahat nuquduhu. Habis bekalnya. Habis uangnya. Ya apa kira-kira kalau kita seperti itu? lagi belajar, uangnya habis. Belas, tidak ada uang. Bi, apa, mi, telepon adikku dulu. Ayo mi, ada kebutuhan ini. Kita telepon sama musrifnya. Ami fulan, uangku habis, kebutuhanku habis, mendesak ini mi. Dan seterusnya, ya. عرض عليه يحيى بن معين كان عنده باقي من المال أبى أن يأخذ منه. Habis uangnya, Yahya bin Ma'in nawarkan hartanya. Beliau masih punya sisa harta, ditawarkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad bagaimana? Oh, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kata Syekh Rabi' abaa an ya'khudha min. Beliau enggan untuk mengambil dari Yahya bin Ma'in. Wa kana yuhamil, beliau emban itu. Beliau tanggung beban itu. 6. Wa kana yuhamil, beliau pun yuhamil. Yuhamil itu kata beliau kafilah dagang yang berjalan yang membawa sesuatu, kemudian beliau bantu di situ ngangkut barangnya, naikkan, jadi pegawai kerja, atau mungkin bahasa lainnya nguli, ngangkatkan barang ke atas kendaraannya, nurunkan, bantu. Wa ya'kul minhu, dan beliau pun makan dari penghasilan tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam, fa aina nahnu min haula? Di mana kita ini dibandingkan mereka para ulama? Al-Imam Ahmad kana yad'u Allah tabaraka wa ta'ala alla yudhillahu wa la yulji'uhu ila su'ali ghairihi. Imam Ahmad rahimahullah berdoa kepada Allah agar tidak merendahkan dirinya, tidak mengembalikan dirinya untuk meminta-minta kepada orang lain. Berdoa Imam Ahmad rahimahullah agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak merendahkan beliau dengan sikap meminta-minta kepada manusia. 6. Wa kana afifan muta'affifan sabiran muhtasiban ila an mat. Beliau rahimahullah orang yang afif, menjaga kehormatan dirinya. Muta'affifan, berusaha melakukan hal tersebut, menjaga kehormatan dirinya. Sabiran, orang yang bersabar. Muhtasiban, orang yang berharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an mat, sampai beliau wafat. Nah, mungkin azan dulu, kita sedikit melanjutkan jawaban beliau dari soal yang pertama, insyaallah. Nah, tafadhal. Al-muadzin yuadzin. Nah, kita lanjutkan. Qala wa ghairuhu mithluhu, dan selain beliau pun seperti itu kondisinya. Qala fal ana sarahatan inna hadhihi al madarisa waladat ittikaliyatan indan nas. Sekarang dengan jelas bahwasannya madrasah-madrasah ini membuat melahirkan sikap ittikaliyah, bersandar, berpangku tangan indan nas, di kalangan manusia. Nah, bermalas-malasan dan bersandar dengan hal tersebut. Wa rubbama yadhhabu ba'dhu an-nasi min ajli ay ya'kula wa yatasattar bi talabil ilm. Dan bisa jadi sebagian usia itu, sebagian orang pergi ke madrasah-madrasah tersebut, pergi ke jamiah-jamiah tersebut untuk dapat makan, supaya dapat sesuap makanan. Wa yatasattar bi talabil ilm, dengan kedok mempelajari ilmu agama. Berangkat ke sana pengen dapat fulus dari jamiah, pengen dapat fulus dari madrasah, pengen dapat fulus. Dari sini dan dari situ. Ini yang terjadi di kebanyakan orang. Idza kana bihadhihi an-niyyah fa hadhihi niyyatun sayyi'ah. Jika ia memiliki niat seperti ini, maka itu merupakan niat yang sayyi'ah, niat yang jelek. Niat yang buruk. Fi'lan katsirun minan nas yatlubuna al-ilma li ajli ad-dunya. Ya, tentu banyak dari manusia, orang-orang ini yang mempelajari ilmu agama, yang menuntut ilmu agama karena perkara dunia. Masya Allah, dilihatin makanannya. Ini makan paginya, breakfastnya, kata mereka. Ini makan siangnya. Oh, kalau di Saudi itu makan paginya ini, makan siangnya ini, itu. Kalian bisa beli kupon begini begitu. Sebulan dapat sekian. Ini kamarnya, masya Allah, dapat lemari begini, kasurnya begini. Ditunjukkan. Jadi yang pengen ke sana itu pengen apa? Dapat kenikmatan-kenikmatan tersebut. Masya Allah, sebulan 800 real, 1000 real, sekian ribu real misalkan per bulannya. Enak ya? Ayo daftar ke jamiah. Karena apa? Bukan niat belajar. Padahal niat baiknya pemerintah Saudi apa? Memfasilitasi agar serius belajar ilmu. Tapi ternyata disalahgunakan oleh mereka. Ba'dun nas wa laisa kullun nas. Sebagian manusia, bukan semuanya. Fatalabul ilmi yahtaju ilal ikhlas. Maka talabul ilmi itu membutuhkan keikhlasan. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yahtaju ila sifatin tayyibah. Butuh kepada sifat-sifat yang bagus. Sifat yang baik. Sopan santun. Hormat. Tidak, ya, melawan, terhadap yang lebih tua, terlebih gurunya, terlebih yang membimbing dia. Butuh yang namanya sifat yang mulia ketika belajar. Jangan merasa berani kepada gurunya, kepada yang membimbing kita. Butuh sifat-sifat yang indah fil mukmin, pada seorang mukmin, hatta yubarikallahu fi ilmihi wa amalihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya, memberkahi amalannya. Kita ini butuh sama yang namanya apa? Barokah. Banyak ilmu enggak barokah, percuma. Banyak hafalan enggak barokah, percuma. Enggak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Apa gunanya ilmu kalau enggak barokah? Enggak membuahkan manfaat bagi dirinya. Wa ya'udu naf'u hadzal ilmi ila an-nasi al-akharin. Dan kembali manfaat ilmu ini kepada manusia yang lainnya. Fa idza kana shadiqan fi talabil ilmi. Ini penting nasihat buat kita semua. Fa idza kana shadiqan fi talabil ilmi wa laysa hammuhu al-irtizaqa in syaa Allah yaghfirullahu lahu. Yaghfirullahu lahu. Jika dia jujur dalam talabul ilminya. Hammahnya, keinginannya, niatnya bukan untuk mengais rezeki, maka insya Allah Allah akan ampuni orang tersebut. Walakin yuhawil, namun hendaknya dia berusaha sebisa mungkin, yastagni anin nas, merasa cukup dari manusia. Sebisa mungkin. Butuh apa? Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Butuh ini, butuh itu. Perkara-perkara duniawi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dari manusia. Biqadri ma yastati', sesuai dengan kemampuannya. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang berharap, meminta, berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan sabarkan orang tersebut. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Merasa cukup dari manusia, Allah akan cukupkan dia. Qala hadza ma aquluhu fil ijabati an hadza as-su'al. Ini jawabanku terhadap soal ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini nasihat buat kita semua agar ketika belajar itu bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena ingin mendapatkan kenikmatan ini dan itu. Lillahi ta'ala, namun hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.